Memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Sekarang ku ragu, kadang percaya, tapi ku yakin kau milikku. Give me those big big, give me those big big, give me those big big big. Butuhkanlah rasa cinta.